lalu jadi kenangan yang tak kau banggakan. Tapi bagiku cinta adalah harta yang tersimpan, jejak langkah yang kau tinggal. Tinggal